Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di subuh hari yang berbahagia ini insyaallah taala untuk mengenal lebih dekat akan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pembahasan yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Hadil Arwah, yang buku asalnya, kitab asalnya itu dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Masuk di pembahasan yang baru insyaallah taala, kata beliau, fi dzikri suqil jannati wa ma a'addallahu fihi li ahliha, tentang pasar di surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di surga itu ada pasar. Ada pasar. Ya. Dan itu akan kita sebutkan dalil yang menerangkan akan perkara tersebut. Wa ma a'addallahu fihi li ahliha. Dan apa-apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuninya, yaitu penghuni surga. Semoga Allah menjadikan kita semuanya jemaah sekalian sebagai penghuni surganya kelak di hari kiamat. Di hari kiamat, amin ya rob. Kata beliau, qala muslimun fi sahihi an anasin, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati lasuqa, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pasar, ya, lasuqa. Tuh, sekedar tambahan faedah dari sisi ilmu nahwunya, huruf lam lam lasuqa, inna fil jannati lasuqa, ya. Kalau dapat huruf lam yang didahului dengan huruf inna, maka lamnya itu dikenal dengan sebutan lam al-ibtida', ataukah istilah lainnya lam muzahlaqa, atau istilah lainnya lam muzahlafa. Ada tiga namanya. Itu kaidah. Kalau ada huruf inna, ada huruf lam setelahnya inna, maka itu namanya lam ibtida', lam permulaan. Ataukah nama lainnya lam muzahlaqa, ataukah lam muzahlafa. Tiga namanya, ya. Biar enggak bingung, jangan nanti mentang-mentang lihat huruf lam semuanya dihantam rata menjadi huruf jar, ya. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jum'atin, yang mana pasar tersebut didatangi oleh penghuni surga di setiap Jumat, ya, di setiap Jumat. Fatahubbu rihus syamal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim, maka berhembuslah angin dari arah utara menerpa wajah mereka dan pakaian yang mereka kenakan. Fayazdaduna husnan wa jamalan, maka dengan hembusan angin tersebut yang mengenai wajah mereka, yang mengenai pakaian mereka, fayazdaduna husnan wa jamalan, maka penghuni surga tersebut semakin tampan dan semakin cakep, semakin ganteng. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan, maka penghuni surga yang tadinya masuk ke dalam pasar tersebut, yang mendatangi pasar tersebut, kemudian balik ke rumah-rumah mereka, istana mereka, menjumpai istri-istri mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamalan, ketika mereka balik berjumpa istri-istri mereka, makin cakep, makin tampan dilihat sama istrinya. Masya Allah. Ini yang tadi kita sebutkan, wa ma a'addallahu fihi li ahliha, dan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk mereka penghuni surga tersebut. Ternyata di pasar tersebut terdapat hembusan angin dari arah utara yang mengenai wajah mereka, pakaian mereka, yang membuat penghuni surga tersebut semakin tampan dan cakep, ya. Fayaqulu lahum ahluhum, maka ketika mereka kembali ke istri-istri mereka, sang istri ini kemudian mengatakan, wallah, demi Allah, laqad izdittum ba'dana husnan wa jamalan, kok engkau semakin tampan dan semakin cakep. Wah, masyaallah, sudah cakep asalnya, cuma bertambah lagi ke gantengannya, kecakepannya. Masyaallah. Fayaqulun, maka mereka-mereka penghuni surga dari kalangan lelaki ini pun mengatakan, wallah, wa antum laqad azdittum ba'dana husnan wa jamalan, demi Allah, kalian juga, wahai istri-istriku, kalian juga itu semakin cantik dan menawan. Wah, ini apa ini? Pelajaran. Jadi diperlukan keromantisan dalam keluarga itu, ya. Jangan bersikap jumut, jangan bersikap kaku terhadap istri-istri kita. Mereka perlu belayan, jamaah sekalian. Istri juga itu perlu kata-kata manis yang menyenangkan hatinya. Ya enggak, Abu Halifa? Pak Dedi. Ya Abu Musyafa. Butuh istri-istri kita itu untuk dikenai kata-kata yang romantis yang menyenangkan hatinya, pahala tuh ya, membuat hati seseorang bahagia itu pahala, memasukkan rasa bahagia ke hati seorang muslim itu sebuah amalan yang mulia, apalagi memasukkan rasa bahagia tersebut ke dalam hati keluarga kita, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang tua kita, ibu kita terlebih khusus, subhanallah. Iya, subhanallah, lihat ini penghuni surga tersebut ketika mendapatkan ucapan yang indah dari istri mereka, katanya, demi Allah, kok kamu makin tampan, makin cakep. Maka dia pun membalas ucapan istrinya tersebut, demi Allah, engkau pun semakin cantik dan menawan. Masya Allah. Ya, ini jemaah sekalian, kita kembali ke penggalan-penggalan hadis yang berada di hadapan kita ini. Nanti bisa dilihat hadisnya dalam Sahih Muslim nomor 2833. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati lasuqa." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pasar. Yakini itu. Ya, karena ini hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bagaimananya wallahu alam. Ya, tentang bagaimananya wallahu alam. Bagaimana pasar tersebut, ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa di pasar surga tersebut itu tidak ada transaksi di dalamnya, tidak ada, ya, tidak ada, tidak ada pembeli dan penjual, enggak ada, tidak seperti pasar di dunia itu. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, yang ada adalah sesuatu yang apabila mereka inginkan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya tunaha kullu jumu'atin, yang mana pasar tersebut didatangi oleh penduduk surga tersebut di setiap Jumat. Ya. Ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau memberikan syarah dan penjelasan terhadap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tunaha kullu jumu'atin. Penghuni surga tersebut mendatangi dan memasuki pasar tersebut di setiap Jumatnya. Ya, kata beliau, al-muradu bisuq majma'un lahum yastami'una kama yastami'un nas fid dunya fisuq. Yang dimaksudkan dengan pasar ini, pasar di surga ini adalah majma' lahum yastami'una kama yastami'una nas fid dunya fisuq, adalah tempat berkumpulnya manusia sebagaimana manusia berkumpul di dunia di pasar. Kemudian perhatikan, wa ma'na ya'tunaha kulla jumu'atin, dan makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendatanginya setiap hari Jumat, ay fi miqdar kulli jumu'atin ay usbu', walaysa hunaka haqiqatu usbu' li faqdi syams wal lail wan nahar. Ini perhatikan baik-baik penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Dan ya, maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendatangi setiap hari Jumat adalah sebagaimana perkiraan lamanya waktu tiap Jumat dalam sepekan. Maknanya, kita ini sekarang di dunia, jemaah sekalian, sebagaimana kita menunggu hari Jumat. Paham gak ini? Kita hari apa ini? Hari Senin. Ya sama perkiraannya, sebagaimana kita menunggu masuknya hari Jumat, datangnya hari Jumat. Maka gitulah kira-kira perkiraan dari orang-orang, dari penghuni surga yang akan mendatangi pasar tersebut di hari Jumat. Bukan seperti perhitungan persis di dunia ini. Kenapa demikian? Kata beliau, walaisa hunaka haqiqah usbu'in, ya, karena di sana tidak ada, ya, tidak ada hakikat, ya, tidak ada makna sepekan yang sebenarnya, enggak ada. Kenapa? Karena di surga itu enggak ada matahari, jemaah sekalian. Enggak ada matahari lagi di surga. Kemudian tidak ada lagi siang dan malam. Semuanya terang aja terus. Diperhatikan tuh. Di surga nanti tidak ada lagi apa? Matahari. Tidak ada lagi malam dan siang, yang ada itu hanya cahaya yang penuh dengan keindahan. Subhanallah. Ya Rob. Subhanallah. Ya. Jadi bukan perhitungan sepekan yang kita alami di kehidupan dunia ini, ya. Fatahubbu rihus syamal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Kemudian, ya, akan datang angin dari arah timur ataukah dari arah utara, syamal. Loh, kok bisa dihususkan angin dari arah utara, kok bukan angin dari arah barat? Kan di sini fatahuburihus syamal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim, dan akan berhembus angin dari arah utara yang mengenai wajah mereka, pakaian mereka. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Qadhi'iyat rahimahullah, kata beliau, wa khussa rihul jannati bisyamal li'annaha rihul matar indal arab kanat tahubbu min jihati syam wa biha ya'ti sahabul matar wa kanu yarjuna sahabata syamiyah. Ini penjelasan dari Al-Imam Al-Qadhi'iyat rahimahullah. Kan di sini nih jemaah sekalian, dalam hadis ini disebutkan apa? Akan berhembus angin dari arah utara. Kok dari arah utara, bukan dari selatan ataukah timur dan barat? Ya, dipahami ini. Kata beliau, dikhususkan penyebutan angin dari utara yang ada di surga karena menurut orang Arab, angin ini yang menjadi pertanda datangnya hujan bertiup dari arah utara dengan membawa awan berhujan, dan masyarakat Arab selalu berharap datangnya awan dari arah Syam. Itu alasan penyebutan dari arah utara, ya, hembusan, masya Allah. Fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan, maka bertambahlah ketampanan, keelokan dari penghuni surga tersebut. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan, kemudian mereka kembali menemui istri-istri mereka dalam keadaan mereka telah bertambah tampan dan bertambah cakep. Ini ada sebuah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Kan di sini disebutkan cuma lelaki aja. Ya. Mereka para lelaki tersebut dari penghuni surga balik ke rumahnya. Berarti yang mendatangi dan memasuki surga tersebut hanya dari kalangan kaum lelaki saja. Ya, enggak ada perempuan yang masuk ke dalam pasar di surga tersebut. Ya, tidak seperti pasar di dunia. Ya. Bisa bawa istrinya kita, anak-anaknya kita. Kalau ini sesuai dengan zahir yang nampak dari hadis ini, kata para ulama, ya, bahwa pasar di surga itu hanya dimasuki oleh para lelaki saja. Itu disebutkan oleh para ulama. Kata mereka, fa zahiru hadzal hadis annalladzi yadhhabuna ila suqhum ar-rijal wahdahum dunan nisa. Dan yang nampak dari keterangan hadis tersebut, apa yang berada di hadapan kita jemaah sekalian, yang nampak dari hadis tersebut bahwasanya yang pergi berangkat ke pasar tersebut hanyalah dari kalangan lelaki saja, bukan dari kalangan perempuan. Yang mendatangi pasar di surga tersebut hanyalah dari kalangan laki-laki tanpa wanita. Ya. Wa dzalika li'anna al-hadits dzakara annahum yarji'una min as-suq ila ahlihim. Karena yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa lelaki-lelaki tersebut ketika balik dari pasar mereka menjumpai keluarga mereka, yakni zaujatahum, yaitu istri-istri mereka. Maka ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya ya istri mereka tidak ikut ke pasar surga. Subhanallah. Jadi begitu kecewa dong ya para wanita, ya enggak perlu kecewa. Ya sekiranya itu pendapat yang benar, wallahu taala alam, sekiranya sesuai dengan zahir hadis ini tidak diperkenankan para wanita tersebut untuk ke pasar itu, bahwa pasar di surga tersebut hanya diperuntukkan untuk para lelaki. Kalau benar pendapat ini, maka enggak perlu galau ya, karena tetap di dalam surga tersebut ya akan ada saling mengunjungi, saling bertemu ya, sebagaimana disebutkan dalam salah satu fatwa Lajna Ad-Daimah, disebutkan dalam sebuah fatwa komite Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, kata beliau, walam yakun liqa'u ba'dihim li ba'd fi suqil jannah fahasib. Ya, pertemuan penduduk surga, pertemuan penghuni surga itu tidak terbatas dengan pertemuan di pasar saja, tidak. Ya, bal yatazawaruna fil manazil, akan tetapi mereka akan saling berkunjung satu sama lain di rumah-rumah mereka, tahtal asjar, di bawah pepohonan, wa ala syawati anhar, mereka akan bertemu di tepi-tepi sungai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mata sya'u minal awqat allati tatanasabu ma'ahum wa yartahuna laha bal yarghabunaha. Subhanallah, kata mereka para ulama, mereka itu bertemu di bawah pohon, di pinggir dan tepian sungai di dalam surga Allah kapan saja mereka inginkan, sesuai dengan waktu yang cocok pas dengan mereka. Mereka sangat menikmati pertemuan tersebut dan sangat-sangat menginginkannya. Dan itu memang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni surga itu saling mengunjungi satu sama lain. Subhanallah. Ya. Ini jemaah sekalian. Ya. Wa rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi an Affan an Hammad ibn Salamah bih, juga diterangkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Affan dari Hammad ibn Salamah. Waqala, di dalam hadis tersebut dalam periwayatan Imam Ahmad ini disebutkan, fiha kathbanul misk fa idza kharaju ilaiha habbatir rih. Maka di dalam surga tersebut terdapat bukit pasir dari kesturi. Jika penghuni surga tersebut ke sana, keluar dari rumahnya ke tempat bukit kasturi tersebut, habbatirih, maka angin akan berhembus dan menerpa mereka. Subhanallah. Ya, wangi penduduk surga tersebut semakin tampan dan menawan mereka. Demikian pula istri-istri mereka, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya orang-orang yang telah dijanjikan kebahagiaan, dijanjikan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas agamanya